Kenapa ucapan dukun terkadang benar? Ya. Ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dikisahkan bagaimana proses kalimat itu sampai ke dukun. Jadi dukun ini bermainnya dengan para jin, para syaitan. Nah, begitu ada berita dari langit, ada jin-jin yang apa? Mendengar berita, mencuri berita di langit. Ya, maka ketika ada yang mendengar satu kalimat, langsung dilempar oleh apa? Api. Tapi ini satu kalimat sudah disambung terus ke bawah. Ya. Jadi mereka bertumpuk-tumpuk ini jin, saling sambung menyambung. Ya, kalau orang lomba lari estafet ya namanya. Saling menyambung. Akhirnya sampai ke dukun itu, kalimat tersebut sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Karena itu kadang diketemukan ada yang benar, kadang. Iya. Tapi kebanyakannya dusta atau nyerempet-nyerempet ke benar. Nah begitu. Kalau dia tidak benar berarti nyerempet-nyerempet ke benar. Dan itulah fitnah kepada sebagian manusia. Tapi ceritanya seperti itu.